Bismillahirrahmanirrahim. Na'am law ta'anfaru kudur lahab binawi khabusin aw maradin jazab hina'id alal awjah. Yang ke istidrak ya, istidrak atau hukum yang berbeda dari sebelumnya. Kalau di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa mayit yang berada masih berada di dalam satu daerah tetapi di luar majelis itu tidak boleh mensolatinya, tidak boleh mensolati goib ya, tidak boleh mensolati goib, tetapi harus datang walaupun daerahnya sangat luas. Ini ada istidrak, istidrak dari ketidaksahan sholat kepada mayit yang goib dari majelis yang masih berada di satu daerah. Jadi ambil kata ada seseorang yang tidak mungkin mendatangi mayit, tidak mungkin mendatangi mayit karena dia ditahan atau sakit, maka boleh mensolati jenazah menurut pendapat aujah, menurut pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Jadi selama ada udzur untuk mendatangi mayit maka boleh. Dan aujah ini menurut Imam Romli ya, menurut Romli. Di dalam kitab Tuhfah penjelasannya berbeda dengan hal ini. Ibnu Hajar menjelaskan di kitab Tuhfah bahwa seseorang tidak boleh mensolati mayit yang masih berada di dalam satu daerah, walaupun daerahnya luas dan walaupun memiliki uzur ya, memiliki uzur seperti sakit ataupun ditahan. Jadi Ibnu Hajar itu memandang kemutlakan dari penjelasan para ulama. Jadi para ulama menjelaskan hal ini tidak memberi batasan apakah ada uzur atau tidak. Oleh karena itu Ibnu Hajar memilih tetap tidak mengesahkan walaupun ada uzur. Jadi kalau Ibnu Hajar itu yang menjadi titik beratnya adalah apakah mayit itu ada di dalam daerah atau tidak. Kalau masih ada di dalam daerah maka tidak sah mensolatinya. Wa tasihu ala hadirin madfunin. Ini sekarang membahas mensolati jenazah yang sudah dimakamkan. Jadi sah ya, sah mensolati jenazah yang hadir, yang tidak goib, yang sudah dimakamkan, dengan syarat tidak berada di depan pemakaman ya, maksudnya ada di samping timur. Tidak boleh yang sholat berada di barat makam, itu tidak boleh. Kalau begitu berarti kan dia berada di depan jenazah. Ali Subramansi mengatakan bahwa mensolati jenazah yang sudah dimakamkan itu bisa menggugurkan kefarduan menurut pendapat muktamad, menurut muktamad. Dan melihat zahirnya penjelasan para ulama yang tidak membatasi tentang hal itu, seakan-akan memberi kepahaman bahwa tidak membedakan apakah jenazahnya sudah pernah digali kembali atau tidak. Jadi kesan ini mencakup jenazah yang sudah pernah digali kembali. Tetapi untuk kesan jenazah yang sudah pernah digali itu muskil, itu ada kejanggalan. Karena kita meyakini bahwa tempat yang ada di bawah mayit itu najis ya. Najis karena tanahnya sudah bercampur dengan nanah-nanah dari mayit yang sudah membusuk. Jadi walaupun keterangan para ulama itu tidak membatasi, tapi mungkin saja yang dikehendaki dengan sah mensolati mayit yang sudah dimakamkan itu mengecualikan mayit yang sudah, yang tidak ya, mayit yang tidak di, yang tidak pernah digali kembali pemakamannya. Dan Al-Qalyubi menjelaskan berbeda dengan penjelasan itu, berbeda dengan penjelasan Ali Subramanisi. Al-Qalyubi mengatakan bahwa mayit itu kalau dia menempel dengan pemakaman yang najis itu hukumnya tetap sah mensolatinya, ya. Jadi menurut Qalyubi, walaupun tanah yang digunakan memakamkan itu najis, kita tetap bisa sah mensolati mayit yang sudah dimakamkan itu. Menurut Qalyubi, hal itu sama seperti mayit yang sudah meletus, ya. Mayit yang sudah meletus, maksudnya mayit yang lama tidak dimakamkan sehingga meletus, itu kita tetap sah mensolatinya, ya. Jadi mayit yang sudah meletus itu kan tentunya najis, ya. Tapi hal itu tidak menghalangi kesahan sholat. Jadi intinya, seseorang yang mensolati mayit yang sudah pernah digali kembali itu ada perbedaan ulama. Kalau keterangan Ali Subramanisi tidak sah karena najis, kalau Qalyubi sah, ya. Kalau Qalyubi sah karena disamakan dengan mayit yang sudah meletus. Walau ba'da bila'ihi, hal ini, hukum ini tetap berlaku walaupun mayitnya sudah hancur, ya, sudah hancur. Jadi bila ini artinya sudah hancur. Ini adalah goyah, ya, goyah atau batasan akhir hukum dari kesahan sholat jenazah yang sudah dimakamkan. Dan goyah ini ditulis karena untuk menolak ulama yang mengatakan bahwa disyaratkan untuk mensolati jenazah yang sudah dimakamkan, disyaratkan harus masih tersisa, mayitnya harus masih tersisa, tidak boleh mayitnya sudah hancur. Cuman penjelasan itu tentunya perlu ditinjau kembali. Bahkan menurut Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, hal itu cukup mengherankan, karena kita tahu bahwa ada satu organ, satu anggota badan yang tidak akan pernah hilang, yaitu tulang ekor, ya. Ajibudanab atau tulang ekor itu tidak bisa hancur. Selainnya bisa hancur, tapi tulang ekor itu tidak bisa hancur. Dan tulang ekor itu, keabadian tulang ekor itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu membatasi kesahan sholat jenazah yang sudah dimakamkan dengan selama belum hancur itu tentunya mengherankan, ya, karena ajbu tanab itu sudah dipastikan tidak bisa hancur. Wa'iru nabi wallahu a'lamu bisawabi.